Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fi darain. Amin. Yuhka anna al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus lama ja'ahu shaykhun min al-amudi wa kana min al-ulama wa huwa tilmidhun liwalidihi wa shaykh Abu Bakar kana yagra'u alayh addamahu wa dhabaha lahu 40 ra'san min al-ghanam wa kana asy-syekh yuhibbul galab faqaddama 'alahu 40 galab wa kana asy-syekh faqihan faqala fi nafsi hadha israf fakashafahu al-habib Abu Bakar al-Adani wa qala addamnahum li ajli al-ilm qalu israf qul ya syekh wal baqi ya'kuluhu nasun ghayruk. Masih menceritakan di antara kedermawanan di dalam memuliakan tamu daripada para aulia, para ulama al-amilun terdahulu. Kita telah menceritakan beberapa kemarin bagaimana mereka sangat memuliakan tamu sekalipun itu hanya memberikan sandalnya saat ingin pulang atau menata sandalnya ketika akan pergi pulang tamunya. Kali ini diceritakan tentang Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran. Bin Abdurrahman As-Seggaf. Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini seorang aulia. Seorang aulia daripada putranya aulia. Jadi ayahnya aulia, putranya aulia, dan kakeknya aulia, dan ayahnya kakeknya juga aulia. Jadi turun menurun kewalian. Nah, sebagaimana kita ketahui Al-Habib Abdurrahman As-Seggaf setiap harinya menghatamkan Al-Qur'an 8 kali. 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Bahkan di zaman itu tidak ada seorang wali ya, yang ingin datang kepada Syekh Sultana kecuali diketahuinya illal Habib Abdurrahman As-Seggaf, kecuali Habib Abdurrahman As-Seggaf. Ketika datang dia enggak tahu. Siapapun yang mau datang kepada dia, dia tahu. Kalau Habib Abdurrahman As-Seggaf mau datang, dia enggak tahu. Karena itu ia menerima lamaran Habib Abdurrahman As-Seggaf, tapi bukan untuk di dunia, kelak di akhirat. Ya, karena Habib Abdurrahman As-Seggaf mau menikahinya, dia terima, tapi bukan untuk di dunia, nanti di akhirat. Habib Abu Bakar Sakran, Habib Abdullah Al-Idrus, dan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Nah, ini Habib Abu Bakar Al-Idrus ini pernah memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan susu ketika masuk kota Aden. Nah, ketika akan masuk kota Aden, ujiannya dulu itu tidak boleh masuk kecuali wali dan harus mengeluarkan karomahnya. Hayy Abdullah Al-Idrus ini, bahkan Al-Idrus ini minta kepada Allah untuk diturunkan hujan susu. Hujan susu. Lah, beliau tidak mendapatkan kemuliaan ini kecuali dengan mujahadah. Dengan mujahadah, dengan kesungguhan di dalam mencari dan yang lain sebagainya, ujian demi ujian yang dihadapinya ya, bahkan yang diberikan kepada dari orang tuanya untuknya, yang diberikan dari orang tuanya untuknya saat diperintahkan untuk mencari orang yang lebih rendah dari dia. Orang tuanya memerintahkan Habib Abu Bakar Idrus untuk keluar dari rumahnya membawa ke orang tuanya orang yang lebih rendah dari dia atau seseorang atau sesuatu yang lebih rendah dari dia. Keluar dari rumahnya mencari, melihat, memerhatikan dari orang ke orang, dari sesuatu ke sesuatu yang lebih rendah. Hasilnya beliau meyakini tidak ada yang lebih rendah dariku. Semuanya lebih mulia. Semuanya lebih istimewa. Bahkan yang di antara yang beliau bandingkan itu adalah seekor anjing. Di antara yang beliau bandingkan dengan dirinya adalah seekor anjing. menganggap anjing lebih mulia, sebagaimana Uwais Al-Qarani, sebagaimana Uwais Al-Qarani seorang tabi'in yang menganggap anjing masih lebih mulia daripada dirinya. Ya Abu Bakar Al-Idrus seperti itu, menganggap anjing lebih mulia daripada dirinya. Padahal secara apa syar'i, secara syariat, manusia itu tentunya lebih mulia daripada hewan. Manusia. Kenapa? Allah ciptakan manusia itu dari bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan oleh Allah. Dan Allah telah menjelaskan wa laqad karramna bani Adam, dimuliakan manusia oleh Allah sehingga bangkainya pun suci. Beda dengan binatang yang lain. Binatang pada umumnya bangkainya najis. Bangkainya umumnya najis, tapi manusia bangkainya suci. Ini dinyatakan. Tapi ada beberapa manusia yang kedudukannya itu lebih hina dari binatang. Ada beberapa manusia yang kedudukannya lebih hina daripada binatang. Tapi binatang secara keseluruhan mereka itu keunggulannya, sekalipun bangkainya najis, tapi mereka tidak memiliki hisab. Mereka tidak dihisab oleh Allah. Artinya bukan neraka tempatnya mereka nanti. Bukan neraka tempatnya mereka, juga bukan surga. Karena apa? Mereka ketika di hari kiamat atau di hari kebangkitan, mereka dijadikan oleh Allah debu. Kalau manusia ada hisab, masuk surga mulia, istimewa, masuk neraka hina dan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baina makhafat, kita ini di antara dua tempat, yang satu enak, yang satu membahayakan. Tapi kita enggak tahu miring kemana kita ini. Kita dari tengah-tengahnya, miring kemana kita enggak tahu. Miring kanan merusut jatuh ke surga, alhamdulillah. Kalau miring yang gini neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan itu bisa kita ketahui dari perbuatan kita selama ini. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar, mana sifat-sifat yang baik. Kalau memang sifat-sifat yang baik itu penuh dalam diri kita, dalam keseharian kita, miringnya kanan, merusut ini, lugur-lugurnya surga. Tapi kalau yang ada dalam diri kita ini kejelekan, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah, miring kiri, merusut neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini Habib Abdullah Al-Idrus pernah datang kepada dia seorang syekh dari keluarga Al-Alamudi, seorang syekh daripada keluarga Al-Alamudi, termasuk ulama dan pernah belajar kepada ayahnya. Jadi salah satu guru seorang ulama Al-Alamudi ini datang kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Lah kebetulan syekh ini pernah belajar kepada ayahnya, yaitu kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Lah karena datang ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, dan Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus pun pernah membaca atau pernah belajar sedikit ilmu dari dia, dimuliakan. Kenapa? Secara tidak langsung ini murid ayahnya dan gurunya. Nah, kan umumnya kalau muridnya ayah itu kan harus memuliakan anaknya guru. Lah Abu Bakar ini anaknya guru, bahasanya sekarang guse, harus dimuliakan. Tapi secara tidak langsung Abu Bakar pernah juga belajar, jadi dia gus, dia juga murid. Tapi mereka tetap saling memuliakan. Ketika datang ke rumahnya, dimuliakan karena satu ulama, yang kedua gurunya. Dimuliakan, disembelihkan 40 kambing. Satu orang yang datang disembelihkan 40 kambing. Lah syekh ini senengnya dari kambing itu ati nih. Paling seneng daripada kambing itu atinya. Akhirnya 40 ati ini dihidangkan untuk syekh. 40 hati dihidangkan untuk syekhnya. Lah syekh ini orang yang faqih, orang yang sangat mengerti dalam ilmu fikih. Dalam dirinya ngomong, boros ini, buang-buang. Karena apa? Satu orang dijamu dengan menilai 40 kambing. Boros ini dalam hatinya. Enggak ngomong, dalam hatinya. Ini boros ini, buang-buang duit. Kalau hukum fikih kan buang-buang bukan pada tempatnya, kan berarti dia apa? Dia mahjur. Dia orang yang harus disita, enggak boleh bermuamalah dia. Jual beli enggak boleh dia, harus melalui orang yang ngurus keuangannya. Jual belinya lewat orang itu, enggak boleh langsung orang ini. Lah ini dia katakan safi, apa dia katakan mahju, apa israf, boros. Lah Abu Bakar al-Idrus itu karena seorang wali diberi kemuliaan oleh Allah mengetahui isi hatinya si syekh tadi itu. Langsung mengatakan, ngomong, jawabi dengan omongan. Yang syekh itu ngomong dalam hatinya, hayo Abu Bakar ngomong lewat omongannya. Adzamnahum li ajlil ilm galu israf. Kita ini memuliakan karena ilmu dikatakan boros. Ngomong. Yang syekh itu ngomong dalam hatinya iki boros, yang hayo Abu Bakar itu terus menjawab dengan omongannya. Kita ini memuliakan seseorang karena ilmu dibilang boros. Kul ya syekh, makan. Wahai guru, wahai ulama, makan. Wal bagi yakuluhu nas ghairuk. Sisanya nanti biar dimakan orang lain. Lihat, satu orang dimuliakan dengan disembelihkan 40 kambing. Kita aja 10 orang enggak disembelihkan sak kambing. Satu kambing enggak kita sembelihkan. Ya. Apalagi satu orang, 10 orang enggak kita sembelihkan kambing kok. Itu kok napa? Rujak. Yang sedikit, yang kecil, kadang ya dimasak no mie ya. Sing murah, sing rongewan, masak no mie dadi wis mangan bareng. Wis seneng pisan, bahagia. Nah, ini kita kurang memuliakan tamu sebagaimana para aulia terdahulu. Ja'al Habib Hasan bin Saleh maratan ila al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Wa ka'anna al-Habib Hasan istakthara man ma'ah. فعرف الحبيب عبد الله بن عمر ذلك منه فقال له يا حسن هذه المرة ما هم كثير الذين معكم فاطمأن الحبيب حسن وراد ya. Habib Hasan bin Saleh pernah datang kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Hasan bin Saleh al-Bahr. Habib Hasan bin Saleh al-Bahr ini pernah datang kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Lah Habib Hasan bin Saleh ini merasa orang yang dibawa olehnya itu banyak. Merasa orang yang dibawa berkunjung kepada beliau ini terlalu banyak. Lah Abdullah bin Umar dari gerak-geriknya membaca bahwa Habib Hasan ini ndak enak. Boleh sing digowok kaken. Biasa kan kita ngajak orang itu kan ya, satu dua sih mending. Lek ake kan anu. Lah ini Habib yang ngajak Habib Hasan bin Saleh ini enggak enak gitu loh. Kok kaken. Lah Habib Abdullah bin Umar bin Ayyah membaca gerak-gerik ya, tidak kenyamanan Habib Hasan bin Saleh. Katanya Habib Abdullah bin Umar, ya Hasan, ya. Hadhil maramahum katsir alladzina ma'akum. Eh Hasan, katanya Habib Abdullah bin Umar, yang kamu bawa sekarang ini enggak banyak. Enggak banyak, sedikit. Ya. Dibaca dari gerak-geriknya dibalas dengan omongan. Ini orang yang punya dzauq. Ya. Orang yang punya pemahaman yang luar biasa. Kita kan enggak ketemu orang wis yus ngono iku. Enggak pernah memerhatikan, enggak pernah ngelihat. Sehingga kita kadang enggak tahu orang itu bagaimana dan lain sebagainya. Lihat Nabi Muhammad. Ya. Abu Hurairah yang dalam keadaan lapar. Pura-pura tanya, tahu Nabi Muhammad. Eh ini melu. Nggak ngomong Nabi Muhammad, langsung dijawab dengan perbuatannya. Lihat para ulama kita, para ulama kita. Tahu, merasa nggak enak, nggak gerak-geriknya, nggak nyaman, langsung ngomong. Hadzil maramahum katsir allazi ma'akum. Sekarang ini yang kamu bawa nggak banyak seperti biasanya. Akhirnya merasa tenang, Habib Hasan. Habib Hasan bin Saleh merasa tenang, ridho, puas dengan jawaban tersebut. Akhirnya ini, lihat tuan rumah itu perlu menenangkan orang yang datang kepada dia. Ojo tuan rumah itu mengatakan, ya apa ya, aku dah sok jamu kok ini. Ini dah ada duit dan ini. Loh ini tuan rumah malah membuat tamunya gak nyaman. Mestinya tuan rumah itu harus membuat tamunya itu nyaman, bahagia. Datang kepada dia ini tamunya bahagia. Dengan sikapnya yang baik, dengan sikapnya yang senyum. Ditutupilah kesedihan, kebingungan untuk menjamunya ini. Waduh, ono apa iki? Aja ditutukno, ditutukno lek bingung. Tuh kok nopo? Ditutukno. Ya akhirnya tamunya males datang bertamu kepada dia. Kate bertamu meneng mikir, waduh kok ndak enak kabeh. Ndak, ikan senyuman. Jadi tamu itu datang kepada kita seneng, bahagia. Kenapa? Jamuan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita dapat meniru orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita dapat cintanya Allah nantinya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.